Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah pada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita menuju rumah Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah berikutnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat kita yang mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Minadh dhulumati ilan nur. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Saba ayat 13. Wa khalilum min ibadiyash syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Sedikit sekali. Syukur adalah ucapan terima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Pujian kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Itu kalau sesama manusia. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia bersyukur kepada manusia. Kalau dia bersyukur kepada manusia, berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan melalui manusia, perantaranya dan sebagainya, akhirnya kita mendapatkan kenikmatan, maka ucapkanlah terima kasih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya kalau orang berbuat baik kepada kita, balaslah perbuatan itu dengan hal yang serupa. Kalaupun kita tidak mampu, minimal kita doakan. Itu sudah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Atau juga kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan kepadamu. Itu kita ucapkan kepada manusia lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam asma'ul husna'nya, di antara sifat-sifat Allah 99 nama, ada asy-syakur, Allah maha mensyukuri, Allah maha pembalas kebaikan. Setiap apa yang kita lakukan di muka bumi pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maha murahnya Allah, maha sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan di muka bumi, dulu sahabat menyangka bahwasanya amal ibadah yang kecil tidak dihitung, kemaksiatan yang kecil tidak dihitung, sehingga turunlah surat Al-Zalzalah, asbabun nuzulnya ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apapun amal ibadah kita sekecil manapun, Allah balas, baik itu kebaikan ataupun kemaksiatan dan dosa. Jadi janganlah meremehkan amal soleh meskipun sedikit. لا تحقرن شيئا بالمعروف. Bisa jadi yang sedikit ini mengantarkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang melakukan amal soleh tapi bukan karena Allah, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hamba Allah yang melakukan amal soleh sepele tapi mengundang rahmat Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang melakukan kemaksiatan, dosa besar, kemudian tobat dan memberikan air minum kepada seekor anjing, memunculkan rahmat Allah, ampunan Allah diberikan kepada dia. Kemudian ada orang yang disiksa di dalam kubur, kata Nabi Muhammad SAW, kenapa? Karena dibuang air tidak dibersihkan. Ini kemaksiatan dosa yang kecil yang disepelekan, tapi di hadapan Allah sangat besar, bisa menyebabkan dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurun syakur, wallahu syakurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas setiap dosa yang kita lakukan. Kullu bani adam khotta'un, wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, segeralah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga maha pemberi balasan, dia memberikan balasan yang luar biasa. Kalau kita melakukan amal saleh, kebaikan, infak di jalan Allah, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falau asyru amsaluha. Allah subhanahu wa ta'ala minimal membalas setiap infak yang kita berikan di dunia 10 kali lipat. Itu di dunia. Kemudian kalau di akhirat minimal, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Minimal 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Itulah balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita juga sudah memasuki bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, bertepatan tanggal 12. Itu tandanya enggak lama lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat dinantikan, bulan yang sangat dirindu-rindukan dan ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Yaitu setelah Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau para salafus saleh berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya, mereka berdoa kepada Allah agar kiranya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kalau kita mengetahui kedahsyatan, kemuliaan, kehebatan bulan Ramadan, niscaya kita menginginkan 12 bulan semuanya adalah Ramadan. Pintu rahmat Allah berikan, balasan Allah berikan, balasan yang luar biasa. Kemudian ampunan dosa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di situ ada malam kemuliaan diabadikan dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Qadar. Inna nahnu nazzalna inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan Allah berikan di saat malam itu, malam kemuliaan, ba'da maghrib hatta matla'il fajar, sampai menjelang subuh amal saleh kita lakukan, maka dilipat gandakan seperti 1000 bulan. Infak, zakat, kemudian sholat tarawih, qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Apalagi puasa, saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadits qudsi, aku yang akan membalasnya. Tak terhingga balasannya. Kemudian 6 bulan setelahnya para salafus saleh berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i, kurang apa Imam Syafi'i ilmunya, amalnya di usia 7 tahun sudah hafal Quran, karyanya, amalnya begitu banyak sampai mazhabnya kita ikutin mayoritas di Indonesia. Di saat menjelang wafatnya yang ia takutkan adalah yaitu merasa amal solehnya sedikit, kemudian dia takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang paling dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, nauzubillah min dzalik. Itulah para salafus saleh mempersiapkan dan berdoa kepada Allah, merasa berharap dan khawatir amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua dari awal sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian para nabi dan rasul itu, mereka bersyukur enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua para nabi dan rasul bersyukur kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 3, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakur. Nabi Nuh alaihi salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abul anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji oleh Allah dan mampu melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam, syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, dalam surat An-Nahl ayat 121. Dia bersyukur kepada Allah, makanya Allah berikan hidayah, petunjuk, jalan yang lurus karena taatnya kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml ayat 40, dia punya pasukan tentara itu dari golongan manusia, dari golongan jin, bahkan binatang, dan mampu bicara dengan semut, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa yang ia ucapkan? Qala, berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji saya, apakah saya hamba Allah yang bersyukur atau yang kufur? Tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru jadi ketua RT belagu banget. Jadi ketua RW belagu banget, benar enggak? Dipanggil udah enggak nengok. Baru jadi camat, udah sombongnya, nauzubillah min zalik. Nabi Sulaiman betapa hebatnya dia, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Sayyidun Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, imamul mursalin. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis sahih muttafaqun alaih, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahanmu yang lampau dan yang akan datang, dijamin pula masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini salat sunnahnya, bukan yang wajib. Dia melakukan salat malam, qiyamul lail. Sahabat coba-coba mengikuti salat malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca dengan sebaik-baiknya bacaan. Dan begitu lama dia baca surat Al-Baqarah 286 ayat berdiri. Kemudian tidak ruku, dia lanjutkan lagi surat An-Nisa. Kemudian dilanjutkan lagi balik surat Ali Imran, kurang lebih 5-6 juz dia berdiri. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya sama seperti rukuknya, sama seperti sujudnya. Begitu lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menjawab, afala akunu abdan syakura. Apakah saya salah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan memang semestinya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat Nabi mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kebiasaan beliau adalah apa? Sajidan, memperbanyak sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda terima kasihnya kepada Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya Nabi langsung berjumpa dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Muhammad terdiri dari 5 huruf, tersebar dalam 5 surat, tersebar dalam 5 ayat. Ali Imran, Al-Ahzab, kemudian Al-Fat, Muhammad dan As-Saf, sampai-sampai Allah memuji ciptaannya sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim, laqad kana lakum fi rasulillah uswah hasanah, teladan terbaik. Satu-satunya hamba Allah yang dicabut nyawanya mesti izin dulu. Kalau dilanjutkan, diperbolehkan, di ACC oleh Nabi, malaikat maut silahkan lanjutkan. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat, janganlah kepada saya dulu. Ada yang lebih senior, tetangga sebelah, yang tuaan sedikit, benar enggak? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang mesti kita lakukan di saat kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pertama, ucapkanlah alhamdulillah. Segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbanyaklah sujud syukur kepada Allah setelah salat, ataupun dalam keadaan kita bisa dan sebagainya, perbanyak terima kasih kepada Allah. Kemudian terima kasih kepada manusia. Kalau kita berbuat baik, segera lupakan dan kita enggak minta balasan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak minta balasan ataupun ucapan terima kasih kalau kita melakukan kebaikan. Tapi kalau orang melakukan kebaikan kepada kita, ucapkanlah terima kasih. Ingat jasa-jasanya. Kebaikan kita lupakan. Kebaikan orang selalu kita ingat. Maksiat jangan coba-coba. Kebaikan jangan tunda-tunda. Mumpung masih hidup, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan rizki yang berkah kepada kita. Kita punya mata bisa melihat, punya tangan, punya pendengaran yang baik. Banyak orang tunanetra, tunarungu, tapi semangat dalam belajar Qur'annya, semangat menghafal Qur'annya. Apatah kita yang jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal diberikan kenikmatan begitu dahsyat kepada Allah. Nanti ini semua akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau gunakan apa kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakabakalla. Hai manusia, apa yang menyebabkanmu durhaka kepadaku? Aku yang menciptakanmu, aku yang berikan nikmat kepadamu. Jangan kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Narkoba, korupsi, maksiat, berzina, mabok dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Syukur lawannya kufur. Sebejat apapun manusia di muka bumi, ada peluang hidayah Allah. Dan sealim apapun manusia di muka bumi, setelah Nabi, kemudian para sahabat yang terpilih pasti masuk surga. Setelah itu enggak ada lagi jaminan pasti kita masuk surga. Ada peluang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ai ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu, janganlah kalian merasa paling suci, paling benar, karena Allah tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dirinya lebih, merasa lebih hebat daripada orang lain adalah sifat iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, saya diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat iblis merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat dia. Kemudian yang kedua adalah Fir'aun. Kalau iblis aja dihidupkan oleh Allah dari awal zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, dan itu dikabulkan oleh Allah permintaan iblis yang sudah dikeluarkan dari surga, kemudian dikutuk lalu dilaknat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'athun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Enggak pernah dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Anak kemarin sore ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Fa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Kemudian siapa lagi yang kufur nikmat kepada Allah, merasa dirinya hebat? Itu adalah Qarun, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 78, kemudian 79, kemudian 80. Qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwa berkata Qarun, dulu Qarun ini masih saudaraan dengan Nabi Musa alaihissalam dan taat kepada Allah, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan harta yang banyak, berubah dia, kufur nikmat dia. Bahwasanya harta yang dimiliki, kemudian kekayaan, kekuasaan yang dimiliki, ini merupakan hasil kerja kerasnya, ilmu yang dimiliki, dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat dia. Makanya selanjutnya ayat tersebut dilengkapi bahwasanya ada orang yang lebih kuat daripada Qarun di zaman sebelumnya, ada orang yang lebih kaya daripada Qarun, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, Fir'aun, Haman, kaum Ad, kaum Samud, sombong mereka, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau hal itu sama kita lakukan di zaman sekarang, sebagaimana dalam surah Al-Mursalat ayat 19-20, alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'umul akhirin. Kalau dilakukan hal yang sama seperti zaman-zaman dahulu dilakukan saat ini oleh kita, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak salatnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Telaga Kautsar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlaku kepada kita. Allah pun memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang itu akan dirasakan di saat hilang dari kita. Mata tiba-tiba tidak bisa melihat, nafas agak susah, pendengaran jadi terganggu dan sebagainya. Ini kita akan baru sadar. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, anggaplah 100% ini, tiba-tiba Allah cabut kenikmatan jadi 99% ada di dalam diri kita. Gigit gigi, kepala pusing, kaki tidak bisa berjalan, seakan-akan kita mengutuk Allah dan kenikmatan Allah berikan kepada kita hilang semua. Padahal mata masih bisa melihat, padahal tangan masih bisa bergerak dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah, bahkan sesuatu yang kita enggak minta, oksigen gratis enggak pernah kita minta, jarang kita doa, tapi Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian banyak orang yang susah, yang besok mau makan apa, kemudian kita mengeluh di saat kita kerja capek, lelah dan sebagainya. Yang capek itu bukan kerja, yang capek itu orang yang nyari-nyari kerja tapi enggak dapat-dapat, itu yang capek. Kita bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan kepada kita. Betapa banyak orang yang susah mencari pasangan, kemudian betapa banyak yang orang menghabiskan miliaran uangnya hanya menginginkan mendapatkan keturunan. Kita mendapatkan anak itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulunya susah karena nikah Allah berkahi kita. Karena kita nikah Allah berikan kekayaan kepada kita. Itu jaminan Allah, bukan kehebatan kita. Bisa jadi karena istri kita jadi berkah hartanya. Bisa jadi karena suami harta keluarga jadi berkah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dulunya susah karena belum nikah. Setelah nikah Allah berkahi. Allah kayakan. Siapa yang menjamin? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini anak bukan karena anak hadir, bukan mempersempit, mempersulit kehidupan kita. Gara-gara anak rezeki kita lancar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuku, kami yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki. Kalau kita keluar dari rumah, itu anak di rumah ada 3, ada 4. Dengan istri kita itu ada 5. Kita bergerak nyari nafkah. Bismillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Niatnya lillah, bismillah, diberkahi oleh Allah, kita mendapatkan rizki 5 dari keluarga kita. Kita yang cari, tapi Allah berikannya 5. Karena apa? Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, di antara banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan apa saja yang mesti kita lakukan adalah bersyukurlah kepada Allah, niscaya kalian nikmatnya akan ditambah. Dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah, jika kalian bersyukur, banyaklah bersujud, banyaklah berdoa, banyaklah berzikir. Allahumma ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niscaya Allah berikan tambahan rezeki lagi. La azidannakum, di antara rezeki kita supaya berlimpah, Allah berikan kepada kita, kita berikan lagi kepada orang lain. Terima dari Allah, kasih lagi kepada yang lain. Mimma razaqnahum yunfiqun. Terima, kasih lagi. Terima, kasih lagi. Jadi terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kambaghi li jalalika wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tukha wa al-afaf wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka fursatan للحج والعمرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مون معاف لاير باتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.